poin ke 18 ya. 18 dan 19 isbat sifat istiwa dan sifat na'iyah. 18-19. Poin ke 18 dan 19. Ketemu? Ketemu tak? Ketemu Pak Ahmad? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, jemaah sekalian, azanullah wa iyakum. Kita lanjutkan dari kajian kita kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah dengan syarah Shalih Fauzan. Ya, ini mungkin jadi terakhir di bulan Ramadan ya. Insyaallah nanti pekan depan kita mulai rehat di bulan Ramadan ini. Sekarang masuk isbat, isbatu istiwa'illahi ala arsyihi. Itu poin ke-18, yaitu penetapan sifat istiwa bagi Allah ala arsyihi, di atas arsy-Nya. Wa qawluh, dan firman Allah Ta'ala, Ar-Rahman wa ala al-arsistawa, Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Fi sab'i mawadi', yaitu di 7 tempat ayat. Fi suratil A'raf, di surah Al-A'raf, inna rabbakum Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ardi fi sittati ayyam thumma istawa 'ala al-'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam waktu tempo 6 hari thumma istawa 'ala al-'arsy. Kemudian Allah Rabb kalian itu beristiwa di atas 'arsy dan seterusnya. Dari berbagai ayat yang dibawakan oleh Ibn Taymiyah rahimahullahu ta'ala. Kita langsung masuk ke penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Syekh Shalih Al-Fauzan beliau mengatakan, ay wa qad warada isbatu istiwa'illahi ala arsyihi fi sab'i ayatin min kitabillahi. Yaitu telah terdapat penetapan istiwa'nya Allah di atas arsy di 7 ayat. Ya, yang terdapat di Al-Qur'an, kulluha qad warada fiha itsbatul istiwa bilafdin wahidin. Semuanya dalam 7 ayat itu terdapat penetapan istiwa dengan satu lafaz. Istiwa, istawa 'alal 'arsy. Ya, istawa 'alal 'arsy. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, wa huwa nasun li ma'nahu. Maka semuanya ini adalah nas secara makna. Nas secara makna itu apa sih? Nah, ini dalam pelajaran ilmu usul fikih. Kalau sebuah ayat atau hadis atau dalil itu redaksi ayatnya itu bisa bermakna nas atau zahir. Kalau nas tidak ada kemungkinan lain, itulah itu yang dimaksud. Kalau zahir hanya melihat keumuman lafaz. Nah, tapi kalau nas tidak ada kemungkinan lain, tidak bisa dipalingkan. Maka wajib, kata para ulama ahli usul, beramal dengan dalil yang itu nas, yang tidak ada kemungkinan yang lain. Kecuali kalau ada dalil lain yang memalingkannya, kecuali kalau ada dalil lain yang mentahsisnya, ya, kecuali dalil tersebut dinasakh, ya, dihapus oleh Rasul di masa Nabi SAW masih hidup. Kalau tidak ada dalil lain yang memalingkan, kalau dalil itu tidak ditakhsis dengan dalil yang lain, ya, kemudian dalil tersebut yang nas itu tidak ditakyid, ya, tidak ditakyid, tidak diikat, tidak dipersyaratkan dengan persyaratan yang lain, tidak dinasakh, maka wajib beramal tentangnya. Wajib beramal dengan ayat atau dalil atau hadis yang nas tadi. Tadi apa? Nas yang tidak ada kemungkinan yang lain kecuali itulah maknanya. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, semua 7 ayat yang menyebutkan istawa alal arsh itu adalah nas. Apa artinya nas? Artinya tidak ada dalil lain yang memalingkan. Ya, tidak ada dalil lain yang memalingkan. Tadi saya sudah sebutkan. Kalau ada dalil nas bukan zahir, maka wajib beramal dengannya. Kecuali kalau ada dalil lain yang memalingkan, kecuali ada dalil lain yang mentakyir, kecuali ada dalil lain yang mentakhsis, atau dalil yang nas tadi dinasakh di masa Rasulullah SAW. Kalau tidak, wajib beramal. Nah, ini yang mendasar ya sekali ya. Taibarakulafik. Ini adalah nas. Karena dalam bahasa Arab kalau lafaz istawa yastawi itu mutaaddi dengan huruf ala, itu maknanya enggak lain kecuali adalah al-ulu, al-irtifa, as-su'ud, ditambahkan oleh kebanyakan para ulama al-istiqrar. Di antaranya ialah Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala di Qasidah An-Nuniyah. Ibn Qayyim mengatakan falahum ibaratun 'alaiha arba'un qad asulat qad usilat lil farisi at-ta'ani. Pak Ahmad masih ingat enggak? Masih ingat ucapan Ibn Qayyim ini? Ya, para ulama mereka memiliki ibarah tentang makna istawa ala. Ya, maka didapatkan dari para penunggang kuda yang pemberani, yaitu maksudnya para ulama salaf. Wa hiya istaqarra, yaitu makna yang pertama adalah istaqarra. Wa qad ala wa kadzalika irtafa alladhi fihi min nukrani, kata Ibn Qayyim. Yang pertama adalah istaqarra, berada. Wa qad ala, dan juga tinggi makna yang kedua. Wa kadzalika, demikian pula irtafa'a, naik di atas. Alladhi ma fihi nukrani, yang tidak bisa ada pengingkaran di situ. Wa kadza qad sa'ida alladhi huwa rabi'un, demikian pula makna yang keempat yaitu sa'ida, naik ke atas. Wa Abu Ubaidah sahibu Syaibani, Abu Ubaidah sahibu Syaibani, yakhtaru hadzal qawla fi tafsirihi, mengambil, memilih pendapat ini di tafsir beliau tentang makna istawa ala, yaitu dengan empat makna. Adara minal jahmi bil qur'ani, yang Abu Ubaidah Asy-Syaibani al-mufassir itu lebih berilmu, lebih mengetahui tentang Al-Qur'an daripada Jahmiyah. Nah, ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Qayyim rahmatullah alaihi tentang makna istawa alal arsy. Ya. Al-hakiki, yang hakiki, istawa alal arsy hakiki, maknanya kita tetapkan. Allah beristiwa di atas arsy, kita tetapkan maknanya. Adapun hakikatnya itu kita tidak ketahui. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya, hakikatnya, kunhuhu, hakikatuhu, kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa adapun orang-orang dalam ilmunya, yaqulun amana kullun min indi rabbina. Semua mereka beriman ya dari apa yang datang dari Rabb mereka. Allah taala berfirman Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, maka mereka berimaninya. La yahtamilu at-ta'wila bi ma'nan akhara, yang tidak ada kemungkinan ditakwil. Dipalingkan itu maknanya bukan istawa, bukan tinggi di atas naik. Berada di atas arsy, bukan itu. Tapi ya, ini enggak ada kemungkinan lain. Ya, enggak ada kemungkinan lain bima'nan akhor, yang makna yang lain. Nah, adapun yang didengung-dengungkan oleh Jahmiyah, oh itu punya makna lain, istaulah. Enggak punya dalil. Enggak ada dari Al-Quran, enggak ada dari As-Sunnah, dari sahabat, dari tabi'in, dari empat imam mazhab yang empat. Enggak ada. Enggak ada dari ahli lughah. Enggak ada dari syair Arab, yang ada ialah dari ucapan penyair yang keliru pula bahasanya. Bahkan digadang-gadang dia adalah dari kalangan Nasrani, yaitu Al-Akhtal. Ya, Al-Akhtal yang mengatakan qad istawa bisyrun 'alal iraqi min ghairi sayfin aw damin mihraqi. Si Bisyr, saudara dari Khalifah Marwan, Abdul Malik bin Marwan, istawa 'alal iraqi. Istawa 'alal iraq, istawa 'alal iraq, beristiwa di atas di Irak. Di atas Irak, kata mereka, maknanya adalah istaula, menguasai Irak, min ghairi sayfin, tanpa ada pedang, tanpa ada peperangan, wadamin mihraqi, dan juga tanpa ada pedang, ada darah yang tertumpahkan. Ya. Dijawab oleh para ulama, enggak dikenal diantaranya oleh Ibn al-Arabi, pakar bahasa Arab, era salaf. Enggak dikenal di masa salaf, istawa ala, itu maknanya adalah istaulah, menguasai. Ini batil, nanti akan disebutkan kebatilannya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Nah, kemudian beliau berkata, wal istiwa sifatun fi'liyatun sabitatun lillahi subhanah ala ma yaliku bijalalihi kasairi sifatihi. Dan istiwa itu adalah sifat fi'liyah. Sifat fi'liyah artinya sifat ikhtiariyah, yang Allah tidak lazim dengan sifat ini. Artinya dahulu Allah tidak beristiwa di atas arsy, karena arsy adalah makhluk. Ya. Tapi Allah tinggi di atas, itu sifat dzatiyah, yang senantiasa ada, melekat terus sifat itu pada Allah. Sifat ilmu, sifat sama, sifat basar, sifat kudrah, quwwah, dan juga sifat ulu, tinggi di atas. Nah, sifat istiwa di atas arsy, sifat fi'liyah, ikhtiariyah, yang Allah kadang bersifat dengan itu, kadang tidak. Ya, dahulu tatkala Allah Ta'ala belum beristiwa, belum menciptakan arsy, Allah sudah punya sifat tinggi. Tapi Allah belum beristiwa di atas arsy, arsynya saja belum Allah ciptakan. Ya. Bisa dipahami sini? Nah, ini namanya sifat fi'liyah. Semisal sifat nuzul turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Ini sifat fi'liyah. Ya, sifat ikhtiariyah. Bisa dipahami sini. Beda nanti sifat dzatiyah yang senantiasa ada, melekat sifat itu pada zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat dzatiyah. Nah, barakallahu fikum. Ya. Maka sifat al-istiwa itu adalah sifat fi'liyah sabita, yang itu sabit tetap lillahi pada Allah Subhanahu wa taala, ala ma yaliku bijalalih, sesuai dengan kelayakan, ya, sesuai dengan kemuliaannya, kasairi sifati, seperti sifat-sifat yang lainnya. Walahu fi lughatil arabi arba'atu ma'anin, dan dalam bahasa Arab istawa, yastawi, istiwaan ini memiliki empat makna. Ya, memiliki empat makna. Ya, Ibn Qayyim di kitab beliau Ijtima'ul Juyus Al-Islamiyah punya, ya, pembahasan khusus mengenai hal ini. Ya, dan di Qasidah An-Nuniyah tadi yang saya bacakan, Ibn Qayyim, ya, rahimahullah ta'ala, juga menjelaskan makna tentang sifat istiwa ini. Yaitu maknanya adalah su'ud, al-irtifa, al-ulu, dan juga istiqrar, istaqarra, ya. Yaitu tinggi di atas, naik, dan istaqarra, berada. Qala wa hiya ala, di atas, irtafa'a, naik, su'ida, naik juga, wastaqarra, berada. Wa hadhihi al-ma'ani al-arba'atu taduru 'alayha tafasiru salafi lil istiwa'i al-waridi fi hadhihi al-ayati al-karimati. Karena itu kata kemudian, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, dan empat makna ini, al-istiwa, makna istiwa tadi, al-ulu, irtifa, su'ud, istaqarra, itu taduru 'alaiha tafasiru salaf. Itu berkisar semuanya. Tafsir salaf, tafsir para ulama salaf berkisar di empat makna tadi. Seluruh tafsiran Allah beristiwa di atas arsy, semua tafsir salaf itu berkisar di empat makna tadi. Enggak ada yang lompat ke istaula. Itu bukan tafsir salaf, tafsir khalaf, tafsir ahli bid'ah. Dari kalangan jangan Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, mubtadi'un, ahli bid'ah. Itu tafsir ahli bid'ah Asy'ariyah. Ya. Yeah. Ya, yang terdapat di ayat, di ayat-ayat yang mulia, wa qauluhu fil ayatil ula, dan firman Allah di ayat yang pertama yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wasaniyah, dan ayat yang kedua, inna rabbakumullah, Alladhi khalaqas samawati wal ardha fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy. Sesungguhnya Rabb kalian adalah Allah, ai huwa khaliqukum. Rabb kalian ialah yang menciptakan kalian, wa murabbikum, dan yang mentarbiah kalian. Ya, mentarbiah kalian bini amihi. Ya, yang mentarbiah kalian memberikan dengan segala nikmatnya. Alladhi yajibu alaikum an ta'buduhu wahdah. Yang wajib bagi kalian untuk beribadah hanya kepadanya semata. Alladhi khalaqas samawati wal ard, yang telah menciptakan seluruh langit-langit dan bumi. Ai huwa khaliqul alamin, yaitu dialah sang pencipta alam ini semua. Samawatihi, langit-langitnya, wa ardihi, maupun buminya, wa ma baina dzalik, maupun apa yang ada di antara itu semua, yang di langit, di bumi semua. Matahari, bulan, bintang, planet, semua diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Fi sittati ayyam, dalam waktu 6 hari. Wa hiyal ahad, dimulai dari hari Ahad. Isnin, Senin, Selasa, Selasa, Arba'ah, hari Rabu, Al-Khamis, Wal-Jum'ah, dan selesai penciptaannya pada hari Jumat. Wa fi yaumil jum'ati ijtama'a khalqu kulluhu. Pada hari Jumat terkumpullah, selesailah, sempurnalah semua penciptaan semua. Wa fihi khuliqa Adam. Dan pada hari Jumat pula Adam diciptakan. Ya. Alaihi salam. Kemudian Ibnu Taimiyah membawakan ayat ini, summa stawa 'alal 'arsy. Kemudian dia Allah beristiwa di atas arsy, ay al-a'ala, yaitu tinggi, irtafa'a, di atas, alal arsy, di atas arsy, kama yaliku bijalalih, sebagaimana yang layak dengan kemuliaannya. Wa hadza mahalu syahidi minal ayah, inilah poin dari ayat ini. Ayat yang dibawakan Ibnu Taimiyah ini poinnya, ini pembahasan kita. Ya, wal arsy fihi fil lughah, sedangkan arsy secara bahasa, secara bahasa sarirul malak, sarirul malaki, yaitu singgasananya raja. Wal muradu bi, maka yang dimaksud dengan arsy huna di sini, kama yadulu alaihi majmu'un nusus, sebagaimana yang ditunjukkan oleh kumpulan nas-nas, dalil-dalil. Sariru kawaima tahmiluhu al malaikatu, yaitu sari suatu tempat, zu kawaima, yang memiliki kawaim, yang memiliki kawaima yang menopang, tahmiluhu al malaika, yang di angkat, yang dibopong oleh malaikat. Wa huwa kal kubah, seperti kubah. Alal alam, di alam ini. Wa huwa saqul makhluqah, yang ars ini adalah atap seluruh makhluk. Artinya tidak ada makhluk di atas ars. Ars adalah makhluk tertinggi. Ars adalah makhluk tertinggi, makhluk terbesar, dan makhluk yang paling dahulu diciptakan. Walaupun ada khilaf di kalangan para ulama, apakah yang pertama kali diciptakan itu adalah ars, atau apalagi, atau kolam pena, atau apalagi alma, air. Air itu air samudra yang ada di bawah ars, di atas langit ketujuh, salga samudra air. Apakah air dulu, ars dulu, atau kolam dulu? Nah, yang dipilih oleh mayoritas ulama adalah ars yang pertama kali. Tapi ars yang tertinggi, ars yang terbesar, sepakat para ulama. Nah, barakallahu fikum. Qala. Wa qawlu fi ayati salisah. Dan firman Allah Ta'ala di ayat yang ketiga, Alladhi la'u rafa'as samawat, itu Allah yang telah meninggikan langit-langit, ay rafa'a anil ard raf'an ba'idan, yaitu Allah yang meninggikan langit ya, dari bumi, rafa'aha anil ard, meninggikannya dari bumi, raf'an ba'idan, dengan ketinggian yang jauh, la yunalu, yang tidak mungkin digapai, wala yudraku, tidak mungkin dijangkau ya, madahu, jarak jauhnya, gak mungkin, gak ada yang bisa memprediksi ya, tinggi dari langit. Nah, kalau gunung Himalaya, gunung apalagi yang tertinggi di dunia, atau bangunan-bangunan tertinggi di dunia, Petronas, Menara Petronas, Burj Khalifa, Burj Khalifa ya, Menara Khalifa di Dubai ya, itu dapat diukur, oh di tinggi ya, sekian kilo, sekian ribu kaki, sekian. Tapi kalau ars enggak, kalau langit enggak ada. Ini baru langit pertama. Di atas langit ada langit, ada yang lebih tinggi lagi, sampai langit tujuh ya. Nah, bi ghairi amadin tarawunaha, ya, dialah Allah yang meninggikan langit ya, bi ghairi amadin, tanpa tiang, tarawunaha, sebagaimana yang kalian lihat, sebagaimana yang kalian lihat Allah meninggikan ya arsh, meninggikan langit afwan, tanpa tiang. Al-amad, tiang, hiya asatin, itu adalah maknanya asatin, tiang juga man. Jam'u ya, yang jamak dari umat, ay qa'imatun, yaitu yang tegak, bigoiri amadin, itu langit yang beri tegak tanpa tiang, tak tamidu alaiha, sehingga bisa bersandar di atasnya, tidak demikian. Bal biqodratihi, bahkan Allah meninggikan langit tanpa tiang itu dengan kekuasaannya ya, subhanah wa qawluh tarawunaha, sebagaimana yang kalian lihat, ta'kidun linafyil amadi, maka ini adalah penegas atas ketiadaan tiang yang menegakkan langit ya. Lihat, sebagaimana kita lihat ya, kita lihat ada tiang enggak yang menopang langit? Enggak ada. Bangunan apapun kalau taruh di atas, dia akan jatuh kalau tanpa ada penopang, ada tiangnya. Dan langit kekar, tegar, tinggi, menjulang di hadapan kita tanpa ada satu tiang pun yang menyangganya. Subhanallah. Ya, subhanallah. Ya. Wal awwalu asahhu. Ya, ini pernyataan yang pertama ini, tafsiran yang pertama ini yang lebih sahih dibandingkan dengan tafsir ya, afwan, mana lagi? Wakila laha amadun lakin la naraha. Ada yang mengatakan langit itu punya tiang tapi kita enggak bisa lihat. Wal awwalu asahhu. Tapi tafsir yang pertama tanpa tiang itu lebih sahih dibandingkan dengan tafsir bahwasanya langit sebenarnya punya tiang. Ya. Summa istawa 'alal 'arsy, kemudian Allah beristiwa di atas 'arsy. Hadza mahallu syahidi min al-ayatil karimati isbat al-istiwa. Maka ini poinnya, poin dari ayat yang mulia ini untuk menetapkan sifat istiwa bagi Allah. Wal kalamu 'ala baqiyatil ayati kal kalami 'ala hadhihi al-ayati. Maka membahas ayat-ayat yang lainnya itu seperti membahas ayat ini, sama aja. Ya, membahas ayat-ayat yang dibawakan oleh Ibnu Taimiyah di matan, maka ini sama seperti membahas ayat ini. Ya, wa yustafadu minha jami'an, maka diambil faedah dari pembahasan ini semuanya. Isbatu istiwa illahi ala arsyhi, yaitu penetapan sifat istiwa istiwanya Allah di atas arsnya ala ma yaliku bi jalalih, sesuai dengan yang lain, sesuai dengan kelayakan ya bagi kemuliaannya. Wa fiha, dan juga dalam ayat-ayat ini ar-raddu, terdapat sanggahan ala man awwal al-istiwa, bagi siapa saja yang memalingkan istiwa bi annahu al-istila wal qahru, bahwa istiwa itu adalah istila itu menguasai, wal qahru mengalahkan. Ya. Wa fassara al-arsya bi annahu al-mulk, atau ada yang menafsirkan ars adalah mulk, kerajaan. Faqala, ya maka berkatalah mereka, ini ahli bid'ah mubtadi'un, istawa ala al-ars ma'nahu istawla ala al-mulki wa qahara ghairahu. Tafsir mubtadi'. Mereka mengatakan istawa ala al-ars maknanya adalah istawla, itu berkuasa. Itu berkuasa. Ya, al-mulk, dia menguasai kerajaan, wa qahara ghairahu, dan menguasai yang lainnya. Ini tafsir ahli bid'ah, tafsir orang-orang sesat menyimpang dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, mubtadi'un, kulluhum yaquluna hakadha, semuanya mereka mengatakan demikian, baik Jahmiyahnya maupun Mu'tazilahnya maupun Asy'ariyahnya, sama istawa, enggak ada dalil kecuali dalil tadi dari syair yang salah pula lagi. Ya, atau kalaupun ya syair itu sahih, pertama syair itu gak jelas, majhul. Ya, majhul. Itu pun juga tidak bisa dipalingkan istawa menjadi istaula. Ya, nah, tapi kita tidak butuh berdalil dengan itu. Siapa akhtal? Al-akhtal itu siapa? Kita sudah cukup dengan Quran, sunnah, pernyataan para sahabat, tabi'in, para imam yang empat, para ulama, semua selesai. Istawa al-ars, maknanya al-ulu, al-irtifa, al-su'ud, wastaqarra, sudah selesai. Nah, wa hadza batilun, dan ini adalah batil. Batil. Dahulu pernah ada seorang yang berkata, tepatnya bertanya, ngetes kepada ya, Ibn al-Arabi, salah seorang pakar bahasa Arab di zamannya, apa makna araman wa alal arsi istawa? Maka dijawab oleh Ibn al-Arabi, wa ala arsi kama akhbar, maknanya Allah beristiwa di atas ars sebagaimana yang dia kabarkan. Maka orang tadi mengatakan, ya Aba Abdillah, innama ma'nahu istawla. Wahai Ibn al-Arabi, Abu Abdillah, maknanya adalah istaula, menguasai, bukan peristiwa itu di atas ars. Ya. Maka Ibn al-Arabi mengatakan, mayudrika, tahu apa kamu? Al-Arab la taqul istaula ala syaih, hatta yakuna lahu mudadun. Fayuhumakwadaba, faqad istaula. Orang Arab enggak mengatakan istaula ala syaih, mengalahkan sesuatu, menguasai sesuatu, hingga dia memiliki lawan tandingan. Maka siapa di antara keduanya yang mengalahkan, maka baru dikatakan istaula, menguasai. Sebagaimana kalau dikatakan Belanda, penjahat Belanda, kafir, teroris, menguasai Indonesia 350 tahun. Berarti ada pertarungan antara dua, dari pihak bangsa Indonesia dengan pihak kafir teroris Belanda. Maka baru dikatakan istaula, ya, istaula al-Hollandiyun. Nah, orang-orang Belanda beristaula, menguasai ala Indonesia. Nah, baru cocok. Tapi kalau dikatakan istawa al-Ars, mengalahkan, Allah mengalahkan siapa? Menguasai. Kalau menguasai, dahulu Allah mengalahkan siapa? Nah, ini ucapan orang Arab demikian. Kata Ibn al-Arabi, orang Arab menggunakan istaula ala itu kalau sesuatu yang tadi menguasai, dia punya tandingan, punya lawan, punya rival, kemudian dia mengalahkan. Siapa yang mengalahkan di antara keduanya, baru dia dikatakan istaula. Allah mengalahkan siapa? Memangnya ada tandingan? Lam yakun lahu kufuwan ahad, Ya. Tak punya tandingan sedikit pun. Barakallahu fikum. Nah, bisa dipahami sini. Wa hadza batilun, inilah batil min wujuhin katsiratin, dari banyak aspek, banyak sisi. Minha di antaranya, awalan yang pertama kebatilannya, anna hadza tafsirun muhdatsun, ini adalah tafsir istawa menjadi istaula, tafsir yang muhdats, yang bid'ah. Tafsirnya orang-orang Asy'ari yang mengadopsi dari orang-orang Jahmiyah. Mubtadi'un. Mukhalifun litafsiri salafi salih, mukhalifun litafsiri salafi minas sahabati wa tabi'ina wa asbaihim, yang menyelisihi tafsirnya ya, para salaf, apakah itu dari kalangan sahabat, tabi'in, wa asbaihim ya, maupun pengikut mereka semua ya. Zainab istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zainab itu dinikahkan oleh siapa? Oleh walinya atau oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Zainab berbangga di hadapan istri-istri Nabi yang lainnya. Kata Zainab, "Zawwajakunna ahalikunna wa zawwajani Allah taala min fawqi sab'i samawatihi." Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Afwan, Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi. Muslim tidak meriwayatkannya. Kata Zainab, "Zawwajakunna ahalikunna." Istri-istri Nabi yang lain semua madu-madu saya gitu. Madu-madu saya. Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian. Wa zawwajani Allahu, sedangkan saya yang menikahkan adalah Allah Ta'ala yang maha tinggi, min fawqi sab'i samawati, di atas tujuh langit, sana Allah yang ada di atas tujuh langit. Ini lafaz ini ada dalam Sahih Bukhari dan dalam Sunan Tirmidzi. Ya. Dalam tafsir sahabat. Tafsir Ibnu Abbas juga demikian ketika mengatakan pada Aisyah ya, bahwasanya Aisyah, engkau telah dibebaskan dari tuduhan oleh Allah yang berada di atas arsy yang tinggi, ya tuduh ya, yang membelamu ialah Allah di atas langit tinggi, yang berada tinggi di atas langit. Nah. Ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika berpidato ya, dalam pidato pertama beliau ya, setelah ditampuk menjadi khalifah Amirul Mukminin sepeninggal wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Bakar As-Siddiq berkhutbah, "Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana ya'budullah fa inna Allah bisma'i hayyun la yamut." Barang siapa yang beribadah pada Muhammad, Muhammad telah mati. Barang siapa yang beribadah pada Allah, maka Allah di atas langit ya, maha hidup, tidak mati. Ya, tidak mati. Ya. Umar bin Khattab ketika berjumpa dengan Khawlah bintu Sa'labah. Pernah dengar kisah Khawlah bintu Sa'labah? Yang dia dizihar oleh suaminya, bingung dia ini sudah dicerai atau belum, dia mengadukan kepada Rasulullah, yang ini jadi sumber asbabul nuzul, sumber turun apa, menjadi sebab turunnya surah apa, Mujadilah. Ya. Qad sami'allahu qawlal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawwukuma innallaha samiun basir. Ketika Nabi berdiskusi, berdebat dengan wanita di rumah Nabi. Dengan wanita tadi dengan suara lirih. Sampai Aisyah yang di situ enggak dengar apa omongan Khawlah. Yang Nabi bilang, "Kalau begitu kamu enggak halal bagi dia." "Oh, Rasulullah, tapi begini begitu." Di rumah Rasul dia datang minta keputusan Rasul. Akhirnya dijawab oleh Allah. Bagaimana yang benar? Di surah Mujadilah keputusan ya terhadap Khawlah binti Sa'labah tadi yang dizihar oleh suaminya. Maka kalau Umar bin Khattab berjumpa dengan Khawlah binti Sa'labah, Umar bin Khattab menyatakan, hadhihi imra'atun sami'allahu syaqwaha min fawqi sab'i samawati. Ini adalah wanita yang Allah mendengar pengaduannya dari atas langit ketujuh. Wah, ini Umar bin Khattab yang ngomong. Ya, bukannya Allah ada di mana-mana, kata Umar, enggak begitu. Tadi pidatonya Abu Bakar juga, Abu Bakar tidak mengatakan barang siapa yang menyembah Muhammad, Muhammad telah mati. Barang siapa yang menyembah Allah, maka Allah di langit maha hidup. Abu Bakar tidak mengatakan Allah ada di mana-mana, maha hidup tidak mati. Enggak begitu. Ya begitu enggak? Barakallahu fikum. Ya. Wa tabi'in, tabi'in juga demikian. Ini banyak kutipannya dari kalangan tabi'in ya mengenai hal ini, banyak sekali ya. Kalau mau kita bahas ini, kita buka kitab Al-Ulu li Ali Al-Ghaffar ya, Ad-Dahabi ya, membawakan hal ini banyak sekali. Tabi'in Auza'i menyatakan ya, dari kalangan tabi'ut tabi'in beliau menyatakan, kunna wa tabi'un mutawafirun naqul inna Allah ta'ala Inna Allah Ta'ala fawqa arsyih. Kata Auza'i, kami dahulu sedangkan para tabi'in masih banyak, kami menyatakan bahwa Allah Ta'ala di atas arsy-Nya. Wa nu'minu bima waradat as-sunnatu bihi min sifatihi jalla wa ala. Dan kami mengimani sifat-sifat yang Allah, sifat-sifat yang lainnya yang diterangkan oleh as-sunnah. Nah, wasbahi maupun pengikut mereka dari kalangan ulama-ulama semuanya. Ya. Al-Imam Ibnu Qutaibah menyatakan ya, setelah menyatakan Allah berada di atas ars, hadza qaulul a'immati fil islami was sunnati wal jamaah. Na'rifu rabbana fis sama'i sabi'ati ala arsyhi kama qala jalla jalaluhu ar-rahmanu 'alal arsy istawa. Al-Imam Al-Qutaibah menyatakan ini adalah pendapatnya para imam dalam Islam dan sunnah dan jamaah. Ya, ahli sunnah wal jamaah, bahwasanya Rabb kita, kita mengetahui Rabb kita itu di atas langit tujuh, di atas arsy-Nya, sebagaimana yang Allah Jalla wa'ala kabarkan, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Banyak sekali penukilan ini. Ya. Banyak sekali. Abu Usman Said Ad-Darimi di kitab beliau Rad al Jahmiyah ya, maupun di kitab beliau yang lain Naqd al Mirisi al Jahmi, mengutip banyak asar-asar dari salaf mengenai hal ini. Nah, ya. Dan ini akidah fitrah muslim, fitrah makhluk, fitrah makhluk, bahkan bukan cuma fitrah muslim, fitrah makhluk, fitrah manusia, fitrah hewan, bahkan fitrah hewan. Ibn Qayyim di kitab beliau Ijtima'u Juyus al-Islamiyah di halaman-halaman terakhir, halaman-halaman terakhir beliau menutup dengan kisah para hewan, yang hewan antri mau minum di sumur di paceklik yang panas, ya ternyata kehalang oleh orang-orang. Lembu ini, keledai ini atau lembu keledai ya, himar ini, akhirnya dia merasa sedih, dia frustasi, gak dapat air, dia pun mengadukan, dia mengangkat kepalanya ke langit, dia melonglong sekeras-kerasnya sampai orang-orang nengok, ada apa ini? Kenapa tuh himar? Kenapa tuh keledai? Setelah dia berteriak dengan keras, hujan pun turun. Kata orang-orang, oh ternyata dia mengadu kepada Rabb-nya, kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Ini fitrah makhluk. Mereka saja pun yang mengingkari Allah beristiwa di atas ars, mengatakan secara sadar atau tidak sadar, tergantung yang di atas, tergantung yang di atas. Katanya di mana-mana. Ini fitrah mereka, ya, fitrah mereka, fitrah makhluk. Nah, sanian yang kedua, berikutnya, wa awwalu man qala bihi al-jahmiyah wal mu'tazilah bahwa mardud. Maka yang pertama kali berkata bahwasanya istawa mananya istaula itu adalah Jahmiyah, Mu'tazilah. Maka ini tafsir ini tertolak dari semua aspek, semua jalan tertolak tafsir mubtadi. Sanian yang kedua, laukan al-muradu bil-istiwa ialal arsi al-istila'a al-mulki lam yakun hunaka farqun bainal arsi walal al-ardi wasabi'ati subla wad-dawabi wa jami'il makhluqati. Yang kedua, seandainya yang dimaksud dengan istiwa di atas ars itu adalah istila'a menguasai alal mulki, menguasai kerajaan, lam yakun hunaka farqun, maka enggak ada perbedaan kalau begitu antara ars dengan bumi yang paling bawah, yang tujuh yang paling bawah, antara ars dengan dawab, dengan hewan, antara ars dengan seluruh makhluk. Apa istimewanya kalau begitu? Semuanya juga dikuasai kok oleh Allah. Ya, kalau dikatakan istawala ars, Allah menguasai ars, loh semua juga menguasai, Allah menguasai semua. Apa fungsinya pakai lafaz istawa? Ya. Wa innahu mustawlin 'ala al-jami' 'ala al-jami', karena Allah mustawlin, menguasai 'ala al-jami', semua makhluk. Ya. Wa malikunil jami', dan Allah adalah raja dari semuanya, semua makhluk. Fala yakunu li dzikril 'arsy faidatun. Maka kalau begitu enggak ada faedahnya disebutkan istawa 'alal 'ars kalau ternyata maknanya menguasai. Apa bedanya kalau cuma dipahami itu menguasai? Ya semuanya juga Allah menguasai kok. Menguasai pantai selatan, pantai utara, menguasai langit, bumi semua. Menguasai diri kita, isi diri kita, semua. Ya Allah, semua yang mustawlin. Adal jami'. Nah. Bisa dipahami enggak sih? Nah. Salisan yang ketiga, anna hadzal lafdha istawa 'alal 'ars, bahwa lafaz ayat istawa 'alal 'ars qad tarada fil kitab was sunnah, itu berlaku di Al-Qur'an dan sunnah. Lam ya'ti fil lafdhin wahidin istawa 'alal 'ars, enggak ada ya, enggak terdapat satu ayat pun, satu lafaz pun di Al-Qur'an istaula 'alal 'ars, enggak ada. Hatta tufassara bihi baqiyatul nusus. Ya, sampai hingga akhirnya nanti dalil yang lain akan mentafsirkan dalil itu. Ya, yang namanya dalil kan anna nusus yufassiru ba'daha ba'dan, anna nas yufassiru ba'daha ba'dan, kan begitu kalau nas. Nah, ini enggak ada terdapat satu dalil pun istaula 'alal 'ars. Ya, rabi'an yang keempat. Ya, batilnya, sesatnya pemahaman tafsir istawa menjadi istaula. Yang keempat, annahu atabi summa. Kemudian Allah membawakan ayatnya setelah summa istawa 'alal 'asy. Kemudian allati tubidu at-tartiba wal mahlata. Ya, summa ini kalau dalam ilmu nahwu memberikan faedah keterangan tertib berurutan. Jadi, ya, apa Allah Ta'ala berfirman summa istawa 'alal 'ars, setelah Allah ciptakan langit dan bumi, kemudian dia beristiwa di atas 'ars, kemudian dia beristiwa di atas 'ars. Maka summa kemudian itu memberikan keterangan tertib berurutan, wal mahlah, dan juga ada mahlah, ada jeda. Ya, kalau kana makna al-istiwa'i al-isti'la'a, al-istila'a, seandainya makna istawa itu adalah istila' menguasai 'alal 'ars wa qudrata 'alaihi, dan berkuasa atasnya, lam yata'akhkhar dzalika ila ma ba'da khalqis samawati wal ard, maka tentu Allah tidak akan mengakhirkan beristiwa di atas 'ars atau menguasai 'ars, ya, menguasai 'ars sampai nanti setelah diciptakannya langit dan bumi. Fa innal arsya kana mawjudan qabla khalqis samawati wal ard bi 50 alfa sanatin, karena ars itu sudah ada sebelum diciptakannya 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kama sabata fi sahih muslimin, sebagaimana terdapat keterangan dalam sahih muslim. Ya. Fakaifa yajuzu ya yakuna ghayra qadirin wa mustawlin alaihi ila an khalqa as-samawati wal ard hadha min abtalil batili wallahu a'lam. Fakaifa yajuz, maka gimana ceritanya bisa cerita, bagaimana mungkin gitu lah. Bagaimana bisa ya Allah tidak mampu wala mustawlin, tidak berkuasa alaihi menguasai ars ila an khalqa samawati wal ard sampai Allah menciptakan langit dan bumi. Kan ars sudah ada sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Kan yang pertama Allah ciptakan ars, kemudian Allah ciptakan kolam. Kata Nabi SAW, innallaha katabal maqadir ya qabla an yakhluqa samawati wal ard bi 50 alf sana. Allah telah menciptakan takdir-takdir 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, Allah ciptakan takdir. Takdir. Nah, takdir itu diciptakan oleh Allah. Semua takdir, penulisan takdir di Lauhul Mahfuz ditulis oleh apa? Kolam. Nah, kolam adalah makhluk Allah. Kolam adalah makhluk Allah. Minal awalin, termasuk makhluk Allah yang awal-awal. Kolam ditulis, tulis tuh di Lauhul Mahfuz, di sijilat, di Lauhul Mahfuz, ya, ditulis oleh kolam takdir semuanya, takdir kita begini begitu semua, ya, itu 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Artinya 50 ribu tahun kemudian baru ada langit dan bumi. Kolam dan ars, pendapat yang paling rajih lebih dahulu ars. Lebih dahulu mana? Ars. Ya. Abu Razin, salah seorang sahabat Nabi bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, aina kana rabbuna qabla ayyakhluqa khalqah. Wahai ya Rasulullah, di mana Rabb kita Allah sebelum Ia menciptakan makhluknya? Kata Nabi, kana fi ama. Nah, Allah ada di ama. Ya. Ma fawqahu hawa wa ma tahtah. Tidak ada udara di atas dan di bawah ama. Allah di atas ama. Allah belum ciptakan udara. Tsumma khalaqa arsyahu 'alal ma. Kemudian Allah menciptakan arsy-Nya di atas air. Oleh karena itu para ulama berselisih, air ini masuk. Air ini masuk duluan. Masuk juga Ibnu Mas'ud mengatakan air lebih dahulu Allah ciptakan daripada ars. Tapi pendapat yang dipilih oleh para ulama bahwasanya ars lebih dahulu daripada air dan lebih dahulu daripada kolam. Nah, Syekh Al-Utsaimin di kitab beliau Takrib At-Tadmuriyah menyatakan bahkan air lebih dahulu Allah ciptakan daripada kolam. Sebagian mufassirun, kalangan mutaqaddimun menyatakan bahwasanya yang pertama kali Allah ciptakan adalah kolam. Ya, kolam. Tapi yang benar adalah arsy. Yang lebih tepat, yang lebih kuat, ya. Para ulama dari dahulu hingga saat ini, ulama saat ini semisal Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin mengatakan innallaha ala arsyhi wa inna arsyahu ala samawatihi. Ya. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan awwalu ma khalaqallahu minal asya'i al-ma'lumah ana huwa al-'arsy. Ya, kata Syekh Utsaimin yang pertama kali Allah ciptakan segala hal yang kita ketahui ya adalah 'arsy. Wastawa 'alaihi. Kemudian Allah beristiwa di atasnya. Ba'da khalqis samawati wal ard. Setelah Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Nah, ya, setelah Allah ciptakan langit dan bumi, artinya ars dahulu. Nah, gimana ceritanya kalau ars istawa alal ars menguasai ars, sementara ars itu sudah ada minimal 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan dan bumi. Tadi di ayat inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam tsumma istawa alal ars. Rabb kalian adalah Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi dalam waktu 6 hari kemudian Dia beristiwa di atas ars. Kalau dikatakan beristiwa di atas ars, menguasai ars, tsumma tadi maknanya at-tartib wal mahla. Adanya berurutan dan jeda. Artinya berurutan mana? Duluan yang disebutkan duluan. Ya, lebih dahulu yang disebutkan duluan yaitu khalaqas samawati wal ard, penciptaan langit dan bumi. Ada jeda. Setelah diciptakan langit dan bumi baru beristiwa di atas ars. Masa minimal 50 ribu tahun ars itu kosong kekuasaan. Tidak ada yang menguasai. Ini mustahil. Makanya kata Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, hadza min abtalil batil, ini adalah kebatilan yang paling batil. Kesesatan yang paling sesat. Kesesatan dari kalangan ahli bid'ah yang menafsirkan istawa menjadi istaula, dari kalangan Asy'ariyah Jahmiyah, dari kalangan Asy'ariyah Maturidiyah yang mereka mengambil dari nenek moyang mereka Jahmiyah Mu'tazilah. Waliyadu binnar. Ya. Eh, cukup ya, kita siap-siap nanti untuk buka puasa. Nah, udah disiapkan itu. Sambil menunggu waktu untuk buka puasa, bagi antum yang mau bertanya silakan. Oh iya, ini ya, Sabtu ini adalah terakhir kita. Nanti Syawal insyaallah kita balik lagi ke waktu kita yang semula, Jumat ba'da Isya. Ya, Syawal nanti kita musyawarah sama Pak Eko, sama antum semua ya di grup, di grup WhatsApp kita. Ya, kapan itu? Biasanya pada mudik, ya kan? Reza, mudik enggak Reza? Ke NTT. Enggak. Pak Yudi, mudik apa Yudi? Aman. Antum mudik? Nah, Pak Munadi? Enggak. Pak Ahmad mudik? Oh, enggak. Oh, udah ngaku-ngaku orang Bekasi, Pak Ahmad. Iya, Pak Kasina mudik? Masya Allah, tempatnya mudik. Pak Martono juga mudik kali ya? Nah, nanti ya, insya Allah kita musyawarah. Bulan Syawal di pekan keberapanya kita mulai lagi. Jadi pekan depan kita sudah rehat ya, kita lanjutkan aktivitas Ramadan kita seperti biasa. Yang mau bertanya silakan. Tepat dulu.